Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ambil dari penjelasan mu'alif dalam kitab Fiqih Muyassar. Keutamaan-keutamaan dari puasa bulan Ramadan. Dan tentunya setelah itu beliau menyebutkan hikmah-hikmah dari disyariatkannya bulan Ramadan. Beliau sebutkan ada tiga termasuk hikmah yang tentunya dengan hikmah tersebut akan mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya bukan sebagai tolak ukur bagi kita ketika menjalankan ibadah, harus adanya hikmah. Harus adanya hikmah yang kita ketahui. Dan dari sekian hikmah yang paling utama adalah dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an seorang hamba akan bisa memposisikan, mendudukan sebagai hamba kepada Allah SWT, terbimbing di atas jalan yang benar, tersinari dengan cahaya ilmu yang datang dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang selanjutnya al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu ramadana ala man tawafarat fihi syurutu taliyah. Wajib puasa Ramadan tersebut atas orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Jadi puasa Ramadan itu berlaku kewajibannya bagi seseorang yang padanya terdapat syarat-syarat yang akan disebutkan. Yang pertama, al-islamu. Fala yajibu wala yasihu siyamu minal kafir. Syarat pertama, dia itu harus Islam agamanya, sehingga dia sebagai seorang muslim, maka seorang muslim dimanapun mereka berada, maka mereka ketika datang bulan Ramadan, maka seorang muslim berkewajiban melakukan ibadah puasa yang kewajiban tersebut tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Walayasihu siyam minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Orang kafir ketika mereka tidak di atas agama Islam, tidak kena kewajiban dengan ibadah tersebut. Walaupun dia kena khitab, konteks kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada pada kekufuran, maka mereka tidak terkena kewajiban-kewajiban di waktunya karena masih di atas kekufuran. Dan apabila melakukan ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Li'anna siyama ibadatun, dikarenakan yang namanya puasa itu merupakan ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir, sedangkan ibadah itu tidak sah yang berasal dari orang kafir. Orang kafir melakukan ibadah apapun sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka ibadahnya tidak sah. Ketika didapatin orang kafir karena hidup di lingkungan kaum muslimin, dia kebiasaan memperhatikan ibadah puasanya kaum muslimin. Tahu dia kalau puasa itu menahan makan dan minum dan hubungan di siang hari puasa Ramadan. Secara garis besarnya mereka tahu, orang-orang kafir. Kemudian dia ikut-ikutan melakukan puasa dengan yaitu tujuan keinginan sendiri, dia pun berpuasa, melakukan makan sahur karena temannya juga pada puasa. Maka yang seperti itu tidaklah sah ibadah mereka. Atau dia keluarganya keluarga muslimin, dia yang masih kafir sebagai Nasrani, akhirnya keluarganya puasa, dia pun ikut puasa. Maka la tasihu minal kafir, ibadah puasa tersebut tidak sah yang berasal dari orang kafir. Fa idza aslama la yulzamu biqada'i ma fatahu. Maka apabila orang kafir tersebut telah masuk Islam, la yulzam biqada'i ma fatah, tidak diharuskan bagi dia untuk mengqada, mengganti puasa yang telah terlewatkan, puasa yang telah luput dari dia. Ketika dia sebelum muslimnya tidak kena kewajiban ibadah puasa, dia tidak pernah melakukan ibadah puasa, kemudian dia masuk Islam, maka setelah masuk Islamnya dia, maka apa yang telah terlewatkan dari bulan-bulan Ramadan, berapapun jumlahnya, maka mereka seorang kafir yang telah masuk Islam, setelah Islamnya tidak diperintahkan untuk mengqada, untuk membayar hutang puasanya tersebut. Karena dia di saat itu tidak masuk dalam kategori mukallaf yang terbebani syariat. Ini syarat pertama. Jadi dia harus muslim, beragama Islam. Syarat yang kedua, al-buluh, yaitu sudah baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yabluh haddat taklifi. maka tidak wajib ibadah puasa tersebut atas orang yang belum sampai batasan taklif, batasan untuk mendapatkan beban syariat. Jadi anak-anak yang mereka belum baligh, secara hukum asal mereka tidak kena kewajiban puasa. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, rufi'al qalamu an salasah. Diangkat pena dari tiga pihak, yaitu yang dimaksud tidak terbebani syariat dari tiga pihak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil. Fadzakara minhum asabiyya hatta yahtalim. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari tiga pihak, di antaranya adalah asabi, anak yang kecil, hatta yahtalim, sehingga dia dewasa, sehingga dia baligh. Terjadi ihtilam. Ini kalau seorang laki-laki, tanda yang paling cepat diketahui adalah ihtilam. Adapun kalau perempuan, yang paling cepat diketahui tandanya kedewasaannya atau baligh-nya adalah dengan haid. Dan keumumannya wanita itu lebih cepat. Sebagian mereka ada yang 9 tahun. Sebagian mereka ada yang lebih dari itu. Ini dari tanda-tanda pribadi orang tersebut yang dialami kondisinya pada kondisi orang tersebut. Bisa juga diketahui dengan umur, ketika mereka sudah mencapai umur 15 tahun. Maka laki-laki maupun perempuan yang belum haid atau perempuan yang memang tidak mengalami haid, ketika mereka sudah mencapai umur 15 tahun, maka dia masuk umur dewasa atau umur baligh. Umur buluh yang berarti telah terkenai beban syariat. Apabila datang kewajiban padanya, maka dia ketika meninggalkan telah berdosa. Dan sering disebutkan, dijelaskan tanda-tanda ihtilam. Seseorang anak itu sudah dihukumi baligh atau dewasa. Selain mimpi basah, bagi seorang perempuan itu sudah haid. Adapun kalau umur, maka umur 15 tahun. Atau dari tanda-tanda yang lainnya, tanda fisik yang disebutkan oleh para ulama, ketika umur belum mencapai 15 tahun. Belum pernah ihtilam, mimpi basah. Atau belum pernah injal, mengeluarkan air mani. Karena yang namanya mengeluarkan air mani tidak mesti dengan mimpi. Anak itu enggak pernah mimpi, tapi mungkin bisa jadi dengan sebab lain yang sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang radilah, akhlaknya jelek, melakukan adat syariah atau dengan diistilahkan istimna, yaitu dengan bahasa nasionalnya adalah onani. Ketika seorang anak melakukan perbuatan tersebut yang itu disebutkan oleh para ulama termasuk muharramat, termasuk perbuatan yang diharamkan, bisa jadi dia melakukan hal tersebut dan telah mampu mengeluarkan air mani. Walaupun dia tidak pernah mimpi basah, maka dia dihukumi sudah baligh. Dihukumi sudah baligh, walaupun umurnya 13 tahun, umurnya 12 tahun. Nah, sehingga hal ini harus diperhatikan. Tidak harus mimpi basah. Atau dari tanda fisik, ulama menyebutkan adalah dengan adanya tumbuhnya bulu kemaluan. Dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Sehingga tanda-tanda seperti itu hendaknya diketahui terutama oleh anak-anak yang sudah umurnya menginjak dewasa atau menginjak baligh. Kemudian kata mu'alif, walakinnahu yasihu siyamu min ghairil balighi law shoma. Akan tetapi, sah puasa yang dilakukan dari orang yang belum baligh seandainya dia berpuasa. Jadi kalau syarat kedua ini baligh itu belum terpenuhi dan dia melakukan puasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya dihukumi sah idza kana mumayyizan, kalau dia anaknya adalah sudah mumayyiz. Kalau anaknya sudah mumayyiz. Sehingga seorang anak yang sudah mumayyiz, ketika dia ikut melakukan puasa Ramadan sebagai pelatihan, pendidikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Wa yanbaghi li waliyyi amrihi ayamuruhu bisiyami liyatadahu wa ya'lafahu. Dan seyogianya bagi wali yang bertanggung jawab terhadap urusan anak tersebut, agar supaya menyuruh anaknya untuk melakukan puasa. Dan perintah tersebut tentunya bukan perintah ilzam, perintah yang harus, tetapi perintah yang sifatnya anjuran. Liyatadahu, dalam rangka agar anak tersebut membiasakan diri. Waya'lafahu, dan gemar dengan ibadah tersebut, menyukai terhadap ibadah tersebut. Ini yang seyogyanya diupayakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang belum baligh tapi sudah mumayyiz. Dianjurkan, didorong untuk melakukan ibadah puasa Ramadan ketika telah tiba. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh para salafus saleh. Dan dalam hal ini terutama bagi mereka para ummahat, pihak ummahat yang berperan besar di dalam urusan ini untuk membiasakan anak-anaknya melakukan puasa Ramadan walaupun belum baligh atau belum dewasa. Apabila mereka merasakan lapar dan haus, maka bisa diberi yaitu permainan-permainan atau diarahkan kepada bentuk amalan-amalan sehingga terlupakan dari rasa lapar dan hausnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun syarat-syarat yang lain insyaallah kita baca pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Pengumuman royongan, yang royongan hari ini Kamis 2 Sya'ban 1444 Hijriah, 23 Februari 2023 Masehi. Nah, sudah masuk Sya'ban, berarti semakin dekat bulan Ramadan. Dan di saat bulan Ramadan, bulan Sya'ban, hal ini tentunya mengingatkan kita untuk kita persiapan istidat dengan akan kedatangan bulan Ramadan dengan memperbanyak amal-amal ketaatan seperti yang dilakukan oleh salafus saleh, yaitu rajin membaca Al-Quran. Dan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah melakukan puasa yang lebih banyak daripada puasa Sya'ban, dari puasa-puasa sunnah. Nah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.